hanya aku sunyi sepi tanpa kau di sini. Rasa hatiku kini ingin mengulangi saat indah cinta kita bahagia bersama, namun kini semua musnah sudah. Rembulan merah bagaikan hati yang luka, mimpiku musnah sudah tanpa pernah lagi. Kau ingkari janji kita, kau hancurkan semua. Hatiku semakin rawan jiwa. Cinta indah telah berakhir, kini ku sendiri. Bulan merah tanpa pernah lagi menjanjikan cinta ataupun cerita untuk ku cipta puisi cinta. Rembulan merah bagaikan hati yang luka, mimpiku musnah sudah tanpa pernah lagi. Kau ikat janji kita, kau hancurkan semua. Hatiku semakin rawan jiwa. Bagaikan hati yang luka, mimpiku musnah sudah tanpa pernah lagi. Kau ingkari janji kita, kau hancurkan semua. Hatiku semakin rawan jiwa. Semakin rawan jiwa.